kunestanga yawara kelawan Mekah hawa hawa kang dur angkara senajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupuseng jaman hametak ingsun nyirep keningi samarga maperhar daning ponco saben ula sing netra dinambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwaku kalbu samudra pepuntoning laku tumuju dhateng Gusti dan kang amur botu mati sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tida muksa ana bendina ta sirna yang sing rasa margika mugia den setya usoto kalimo soto yakti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita dinyaya bawa leksana biar mancing sikra sikra antuk soto segoro gondo arum surep dupa ku melun kinulah niat ingsun hangidung saka kang luhur titahing sang hyang agung rembesing tresno tondo luhing netro rasa rasa-rasaning ati katya tirta kang suci kawistara capa